jadi berisik. Bicara manusia penuh trik yang dibelakang bisik-bisik. Gara-gara tiang listrik, beritanya jadi menggelitik. Niat mau main cantik dengan pura-pura kena suntik. Tiang listrik, oh tiang listrik, tegak berdiri di kursinetron ini. Tiang listrik, oh tiang listrik, tegak berdiri di kursinetron ini. Tiang listrik, oh tiang listrik, tegak berdiri di kursinetron ini. Tiang listrik, oh tiang listrik, tegak berdiri.